اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Kita akan melanjutkan pembahasan pada bab yang ke-30, halaman 135 dari buku panduan. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala, babu qawlillahi ta'ala, wa minan nasi man yattakhidu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah, al-ayat. Firman Allah ta'ala, di antara manusia ada yang menyembah tandingan-tandingan selain dari pada Allah. Mereka mencintai tandingan-tandingan itu sebagaimana mereka mencintai Allah. Ini ayatnya kalau dilanjutkan, walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Sedangkan orang yang beriman itu kecintaan yang terbesarnya adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Bab ini dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala di pembahasan Kitab Tauhid. Beliau ingin menjelaskan bahwa mahabbatullah itu adalah pokok dari agama Islam. Dengan kesempurnaan mahabbah akan sempurna juga agama seorang. Lantaran berkurangnya mahabbah ini, akan berkurang pula tauhid dari seseorang. Maka karena itulah penulis rahimahullahu ta'ala membawakan bab ini di sini, mengingatkannya bahwa mahabbah itu adalah dasar pokok dari agama. Dasar pokok dari agama. Iya. Dan mahabbah ini yang merupakan dasar dari penghambaan, yang mengharuskan adanya penghinaan diri, ketundukan dan kesempurnaan ketaatan, serta mengutamakan Allah di atas selainnya, ini hal khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi mahabbah al-ubudiyah, mahabbah penghambaan yang mengharuskan ad-dul, penghinaan diri, wal khudu', merendah kepadanya, wa kamalat ta'ah, wa kamalit ta'ah, kesempurnaan ketaatan kepadanya, wa itharihi ala ghairihi, dan lebih mengutamakan Allah di atas selainnya. Ya, ini tidak boleh sama sekali digantungkan kepada selain Allah. Kapan seorang mencintai selain Allah dengan cintaan yang seperti itu, maka dia telah berbuat kesyirikan dengan syirik akbar. Dia jatuh di dalam kesyirikan dengan syirik akbar. Iya. Baik. Jadi penulis rahimahullahu ta'ala memberi judul dengan ayat ini tanpa bahwa dari kesyirikan itu ada yang bentuknya membuat tandingan-tandingan di dalam kecintaan, di dalam kecintaan padahal yang terkait dengan pengagungan dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena itu Ibnu Katsir rahimahullah ketika menyebutkan ayat ini, beliau terangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan kaum musyrikin di dunia dan bagaimana akibat yang mereka dapatkan di akhirat dari adab dan siksaan. Di mana di dunia mereka membuat untuk Allah tandingan-tandingan yang mereka cintai sama dengan kecintaannya kepada Allah. Ini yuhibbunahum kahubbillah. Ini lihat bentuk kesyirikannya. Mereka cinta kepada tandingan-tandingan itu seperti kecintaannya kepada Allah. Ini namanya taswiyah. Apa definisi syirik kemarin? Taswiyah itu ghairillahi billahi fi syai'in min khasaisillah. Ini dia pada suatu yang merupakan kekhususan Allah, mereka menyamakannya. Iya. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah terkait dengan ayat di surah Asy-Syu'ara. Ketika penduduk neraka begitu masuk di dalam neraka, mereka sebutkan sebab mereka masuk di dalam neraka. Tallahi in kunna lafi dhalalim mubin id nusawwikum bi rabbil alamin. Mereka berkata, demi Allah, sungguh kami sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Bagaimana kesesatannya? Ketika kami menyatarakan kalian, ketika kami menyatarakan kalian dengan Allah Rabbul Alamin. Iya. Jadi situ at-taswiyah, dia samakan, dia setarakan. Baik. Dan juga di firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun." Kemudian orang-orang kafir itu terhadap Rabb-nya mereka menyatarakannya, menyamakannya. Ya. Menyamakannya. Ini semua kata Syekhul Islam, ini penyetaraan di dalam kecintaan, bukan penyetaraan di dalam penciptaan dan rububiyah. Jadi penyetaraannya di dalam apa? Kecintaan. Sebab dimaklumi kaum musyrikin itu mereka mengakui rububiyah Allah. Mereka mengakui Allah yang Maha Mencipta. Jadi penyetaraan di sini itu diarahkan kepada kecintaan. Iya. Jelas ya? Baik. Karena penduduk bumi dari kaum musyrikin itu menetapkan tauhid rububiyah. Berbeda dengan mahabbah, kebanyakan dari kaum musyrikin mereka menjadikan untuk selain Allah tandingan-tandingan yang mereka setarakan di dalam kecintaan dan pengagungan. Iya. Baik. Kemudian di ayat dikatakan di kelanjutannya, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang yang beriman, mereka lebih cinta kepada Allah. Iya. Jadi kalau mereka orang-orang yang membuat tandingan untuk Allah itu, dia setarakan Allah dengan selain Allah dalam kecintaan. Kalau mereka ini dibandingkan dengan orang yang beriman itu kecintaannya yang paling besar adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka ayat ini menunjukkan bahwa siapa yang mencintai sesuatu seperti kecintaannya kepada Allah, maka dia adalah menjadikan sesuatu itu tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Dia telah menjadikan sesuatu itu sebagai tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, akan disebutkan nanti oleh penulis di Masail, di masalah yang ke-11, bahwa siapa yang menjadikan tandingan yang kecintanya kepada tandingan itu sama dengan kecintanya kepada Allah, maka itu masuk ke dalam syirik akbar. Masuk ke dalam syirik akbar. Baik. Jadi ini sisi pendalilan penulis rahimahullahu taala dan keterkaitan dan makna dari ayat di dalam bab ini. Saya ulangi, beliau berkata, babu qaulillahi taala wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Al ayat. Bab di antara manusia ada yang menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan, padanan-padanan, permisalan-permisalan yang mereka cintai seperti kecintaan mereka kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang yang beriman, kecintaannya yang terbesar adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di kelanjutan ayat, walau yaral ladina zalamu id yarawna al-adaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna Allaha syadidul adab. Andai kata orang yang zalim, zalim di sini maksudnya berbuat kesyirikan. Ya, mereka yang berbuat kesyirikan dalam mahabbah ini disebut zalim. Karena syirik itu adalah kezaliman yang terbesar. Inna syirka la zulmun azim. Walau yara alladhina zalamu id yarawna al-adaba. Dikata orang-orang yang zalim melihat, ketika mereka melihat siksaan itu, ternyata segala kekuatan hanya milik Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Dan sesungguhnya Allah maha keras siksaannya. Sungguhnya Allah maha keras siksaannya. Baik. Jadi ini terakhir ini disebutkan bagaimana azab mereka di akhirat tentang hal tersebut. Baik. Jadi dari kandungan ayat ini yang dibawakan oleh penulis di judul bab, terdapat bahwa siapa yang membuat sekutu tandingan untuk Allah yang kecintaannya kepada tandingan itu semisal dengan kecintaannya kepada Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan, syirik akbar. Iya. Dan ayat juga menunjukkan bahwa di antara kaum musyrikin ada yang cinta kepada Allah dengan kecintaan yang besar, tapi kecintaannya itu tidak bermanfaat kecuali kalau dia ikhlaskan cinta hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebab ini mahabbah khusus hanya layak untuk Allah. Ya, kecintaan penghambaan namanya, yang merupakan pokok iman dan tauhid, yaitu merendah diri kepada Allah, tunduk kepadanya, mengagungkannya, sempurna ketaatan untuknya, dan lebih mengutamakan Allah di atas yang lainnya. Baik. Dan di dalam ayat juga diterangkan tentang ancaman bagi siapa yang berbuat kesyirikan. Baik. Jadi secara umum penulis rahimahullahu taala di sini di dalam bab ini membuka pembahasan tentang masalah mahabbah. Kemudian di bab setelahnya beliau membuka pembahasan tentang al-khauf. Akan datang nanti pembahasan terkait dengan roja. Ini tiga hal ya dari pembahasan-pembahasan yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, muharrikatul qulubi ilallahi thalatha. Penggerak hati kepada Allah itu ada tiga. Al-mahabba wal-khawf wal-raja. Al-mahabba, rasa cinta, Kemudian yang kedua, al-khauf, rasa takut. Dan yang ketiga, ar-raja, dan rasa harapan. Iya. Jadi ini tiga penggerak hati kepada Allah. Muharrikat, apa? Al-qulub, yang menggerakkan hati. Yang paling kuatnya adalah mahabbah. Iya. Karena cinta kepada Allah itu dimaksudkan pada zatnya di dunia dan di akhirat. Dan mahabbah ini, inilah yang membantu seorang hamba di dalam berjalan kepadanya, berjalan kepada apa yang dia cintai. Iya. Sekadar kekuatan mahabbahnya, sekadar itu kekuatan perjalanannya. Iya. Kalau al-khauf, rasa takut, rasa takut itu yang menahannya keluar dari jalan. Menahannya keluar dari jalan. Rasa takut ini yang menghardiknya. Jangan sampai keluar dari jalan. Kalau ar-raja, ar-raja ini itu yang membimbingnya. Jadi dia yang di depan menyetir, itu ar-raja. Jelas ya? Jadi penggeraknya adalah yang membuatnya berjalan, itu adalah mahabbah. Buatnya berjalan. Begitu berjalan ada khauf di belakang yang melarang dia supaya jangan keluar jalan, jangan berhenti. Supaya dia terus berjalan. Iya. Dan ada ar-raja yang menyetir, yang membawanya. Nah, ini tiga. Tiga hal. Baik. Mahabbah itu ada beberapa jenis. Mahabbah yang pertama adalah mahabbatullah, kecintaan kepada Allah. Ini tadi yang saya katakan aslul iman wa tauhid, pokok iman dan apa? Dan tauhid. Iya. Bagaimana mahabbah yang merupakan pokok iman dan tauhid? Yaitu menghinakan diri karena kepada Allah, tunduk kepadanya, mengagungkannya, sempurna ketaatan untuknya, dan mendahulukan Allah di atas selainnya. Iya. Ini sudah diterangkan tadi, ini mahabbah adalah mahabbah khusus untuk siapa? Untuk Allah saja. Siapa yang cinta kepada selain Allah dengan mahabbah yang seperti ini, maka dia telah berbuat kesyirikan, syirik akbar. Mahabbah yang kedua namanya al-mahabbatu fillah, cinta karena Allah. Ini ikut kepada mahabbatullah. Dia ikut kepada mahabbatullah. Bentuknya dia cinta pada apa yang dicintai oleh Allah. Dia cinta pada apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Seperti dia cinta kepada para nabi, para rasul, orang-orang saleh. Dia cinta kepada para nabi, para rasul, orang-orang saleh, para sahabat. Ini ikut kepada kecintaan kepada Allah. Karena Allah mencintainya, maka mereka pun cinta karena Allah mencintainya. Sebagaimana cinta kepada sholat, zakat, puasa dan seterusnya dari amalan kebaikan, dia cintai karena Allah mencintainya. Ya. Sebagaimana dia cinta bulan Ramadan, dia cinta 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah yang akan datang. Dia cinta masjid, dia cinta manasik haji, dia cinta tanah haram, tempat-tempat pelaksanaan ibadah haji dan selainnya, karena Allah Subhanahu wa taala mencintai. Ini namanya al-mahabbatu apa? Fillah. Kecintaan karena Allah. Yang ketiga ada namanya al-mahabbah at-tabi'iyah, kecintaan tabiat. Iya. Kecintaan yang merupakan tabiat. Kecintaan yang merupakan tabiat ini ada tiga jenis. Iya. Ada kecintaan seperti kecintaan orang yang lapar terhadap makanan. Ini tabii. Lumrah, biasa. Yang kedua ada kecintaan bentuknya pengagungan, pemuliaan, kecintaan seperti kecintaan anak kepada orang tuanya, orang tua kepada anaknya. Ini juga tabiat. Dan yang ketiga kecintaan yang bersifat kebersamaan, perkawanan, pertemanan seperti kecintaan seorang partner terhadap serikatnya di dalam perniagaan, di dalam membuat sesuatu atau dalam perjalanan. Ini kecintaan tiga hal, kecintaan tabiat namanya. Baik. Dan kecintaan yang bersifat tabiat itu tidak mengandung makna pengagungan. Iya. Dan ini perkara yang tidak dipermasalahkan. Perkara yang boleh. Kecintaan yang ketiga, ini al-mahabbah asyirkiyah. Kecintaan yang merupakan kesyirikan. Dia dalam bentuk al-mahabbatu ma'allah. Kecintaan bersama Allah. Seperti kecintaan kaum musyrikin terhadap tandingan-tandingan yang mereka buat untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini yang keempat, kebalikan dari apa? Yang pertama. Kebalikan dari yang pertama. Ya, kalau dia cinta kepada selain Allah dengan kecintaan seperti yang pertama, maka ini adalah kecintaan yang merupakan kesyirikan. Inilah yang menjatuhkan ke dalam syirik akbar. Ini yang menjatuhkan ke dalam syirik akbar. Jadi dalam bab ini penulis rahimahullah ta'ala menyebutkan ada 6 dalil. Dalil yang pertama adalah apa yang disebut di ayat tadi. Di ayat pada bab. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, kata beliau, wa qawluhu ta'ala qul in kana aba'ukum wa abna'ukum ila qawlihi ahabba ilaykum minallahi wa rasulih. Al-ayat. Dan firman Allah Ta'ala, katakanlah jika ayah-ayah dan anak-anak kalian hingga firman-Nya lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasul-Nya. Ya. Ayatnya secara sempurna di surat Taubah, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun qataraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Qul, katakan wahai Nabi Muhammad, ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Untuk mengatakan kalau benar ayah-ayah kalian, ya, disebutkan dulu keterikatan terdekatnya pada ayah-ayahnya. Kalau ayah-ayah kalian atau abna'ukum anak-anak kalian, wa abna'ukum dan anak-anak kalian, wa ikhwanukum dan saudara-saudara kalian, wa zawajukum istri-istri kalian, ya, wa ashiratukum dan keluarga kalian, asyirah atau bisa bermakna keluarga atau kabilah. Iya. Baik. Jadi diambil dari kata isyrah. Isyrah itu orang yang terdekatnya. Nah, dia cocoknya kepada kerabatnya, kerabat-kerabatnya. Atau asyirah kalian. Wa amwalun iqtaraftumuha. Atau harta kekayaan yang kalian usahakan. Wa tijaratun takhshawna kasadaha. Perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya. Ada perniagaannya, dia takut perniagaan ini rugi. Khawatir perniagaannya ini tidak laku. Wa masakinu tardawnaha. Dan tempat-tempat tinggal yang kalian cintai, yang kalian ridai, yang kalian sukai. Katakan kalau seluruh hal ini ahabba ilaikum minallahi wa rasuli. Apabila seluruh hal ini lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabili, dan jihad di jalannya, fatarabbasu. Iya. Maka tunggulah. Tunggu siksaan yang akan menimpa kalian. Tunggu siksaan yang akan menimpa kalian. Maka ini ancaman ya. Apabila 8 jenis perkara yang disebutkan itu, ada 8 ya, ayah, anak, saudara, istri, keluarga, harta, perniagaan, dan tempat tinggal, 8. Kalau 8 hal ini lebih kalian cintai, ya, daripada Allah dan Rasulnya dan jihad fisabilillah, lebih kalian cintai dari agama kalian, maka tunggu siksaan yang akan menimpa kalian hingga Allah datang dengan keputusannya, mendatangkan keputusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Dan Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang yang fasik. Iya. Baik. Sisi pendalilan penulis dari ayat jelas ya. Sini terdapat ancaman menjadikan 8 jenis ini lebih dicintai di jiwa daripada Allah dan Rasulnya dan jihad fi sabilillah. Maka diancam akan turun siksaan. Ya. Diancam akan turun siksaan. Baik. Maka ini terdapat wajibnya mengedepankan kecintaan kepada Allah dan mencintai apa yang dicintai oleh Allah melebihi kecintaan kepada selain daripada itu. Ini sisi pendalilan penulis rahimahullah. Terdapat kewajiban akan hal itu dan ancaman bagi siapa yang tidak seperti itu. Ya, di sini disebut kecintaan kepada Allah. Adapun kecintaan kepada Rasulnya dan jihad fi sabilillah, ini masuk kepada al-mahabbatu fillah. Dia kecintaan mengikut kepada kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan ayat ini semisal dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhbibukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Iya. Kalau memang kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah saya. Pasti Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi begitu banyak yang mengaku cinta kepada Allah, maka mereka diminta untuk menegakkan bukti kecintaan. Maka ayat ini menjelaskan bukti kecintaan itu dengan mengikuti Ar-Rasul. Iya. Dia cintai apa yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Karena itu siapa yang tidak berada di atas jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Maka itu menunjukkan akan kedustaannya di dalam cinta. Dari ayat ini kita petik beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, kewajiban cinta kepada Allah dan mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Dan yang kedua, terdapat kewajiban cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, terdapat keutamaan jihad di jalan Allah. Dan yang keempat, terdapat siksaan, yang ancaman dan siksaan terhadap siapa yang delapan perkara ini lebih dia cintai daripada agamanya. Jadi diperhatikan ya ayat ini, karena ayat ini menyentuh dan membersihkan hati seorang muslim. Jangan sampai delapan perkara ini, yang delapan perkara ini biasanya melekat di hati, jangan sampai membuat dia, membuat kecintaannya kepada Allah menjadi berkurang, menjadi lebih rendah. Baik. Kemudian berikutnya dikatakan di sini, dalil yang ketiga, kata penulis rahimahullahu taala, an Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Akhrajah. Dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian. Maksudnya tidak beriman dengan keimanan yang sempurna. Hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Sampai dia jadikan saya lebih dia cintai daripada anaknya, melebihi ayahnya, dan melebihi seluruh manusia. Ya. Akhrajahu. Apa artinya akhrajahu? Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Baik. Sisi pendalilan penulis di sini, beliau ingin menjelaskan bahwa kesempurnaan iman seorang itu akan dinafikan apabila dia meninggalkan kewajiban di dalam kecintaan. Iya. Di dalam kecintaan, karena kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wajib dari pokok iman, dia kewajiban. Kewajiban di pokok iman. Maka wajib mendahulukan kecintaan kepada Rasul di atas kecintaan terhadap seluruh makhluk. Di atas kecintaan terhadap seluruh makhluk. Iya. Baik. Jadi ini sisi pendalilan penulis rahimahullahu taala membawakan hadits ini di sini. Beliau ingin menjelaskan bahwa penafian keimanan, penafian kesempurnaan iman dari seorang hamba itu dengan meninggalkan kewajiban dalam iman. Kalau dia tidak cinta kepada Nabi melebihi anaknya, ayahnya, dan seluruh manusia, maka itu artinya dia tinggalkan kewajiban. Dia tinggalkan kewajiban. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau wajib untuk dicintai lebih daripada yang lainnya dari seluruh makhluk. Karena dengan sebab beliau, seorang mendapatkan kehidupan abadi di akhirat, ia diselamatkan dari kesesatan menuju kepada petunjuk, ya. Dan kecintaan kepada Nabi itu mengantar kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, di dalam hadis kita petik beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, kewajiban cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang kedua, wajibnya mendahulukan kecintaan kepada Rasul di atas kecintaan kepada seluruh makhluk. Dan yang ketiga, terdapat bahwa amalan bagian dari keimanan. Iya. Karena mahabbah ini adalah amalan hati. Mahabbah adalah amalan hati. Terdapat bahwa keimanan itu bertingkat-tingkat. Ada yang sempurna dan ada yang tidak sempurna. Ada yang kuat dan ada yang lemah. Dan terdapat bahwa penafian keimanan itu belum tentu mengeluarkan dari apa? Keislaman. Karena di sini la yu'minu artinya tidak beriman dengan keimanan yang apa? Yang sempurna. Iya. Nah, hadis ini juga menunjukkan bahwa keimanan yang benar itu pasti terlihat pengaruhnya. Terlihat pengaruhnya. Iya. Jelas ya? Ada pengaruh yang terlihat. Kalau tidak terlihat pengaruhnya, maka ada masalah di dalam keimanannya. Baik.